Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali bertemu. Tentunya puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan karunia dan juga kebaikannya kita kembali bersama-sama di program Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar di Studio Metro TV kembali bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish Shihab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan saya juga ingin menyapa untuk jemaah yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah bersama-sama. Ada teman-teman dari pengurus pusat FAMPII atau Forum Anggota Muda Persatuan Insinyur Indonesia dan juga dari IKIP Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai surat Al-Araf. Kali ini ayat 24-29. Kalau kemarin kita sempat membahas mengenai ayat ke 16-23 mengenai cerita dari Nabi Adam dan juga Hawa yang tinggal di surga lalu akibat godaan dari iblis akhirnya memakan atau mendekati pohon terlarang dan turun ke bumi. Lebih lanjut Pak Quraish silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adam pasangannya iblis turun di bumi beranak cucu. Tuhan mengingatkan anak cucu Adam. Ya Bani Adam, kad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha walibasu taqwa dhalika khair dhalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Wahai putra-putri Adam, laki dan perempuan, sungguh kami telah menurunkan atau menciptakan, menyediakan buat kamu pakaian yang dapat menutupi apa yang tidak baik terlihat, aurat kamu, dan juga menyiapkan rishan. Rishan itu dari segi bahasa berarti bulu. Tapi sebenarnya yang dimaksud di sini biasanya itu bulu, apalagi masa lalu saya kira sebagian masih ada, itu dijadikan hiasan. Nah, jadi juga kami menyiapkan pakaian-pakaian yang menjadi hiasan kamu. Di rumah kita pakai pakaian biasa, pergi pesta pakai pakaian yang indah. Dan pakaian takwa itu juga lebih baik lagi. Itulah ayat-ayat Allah yang disampaikannya kepada kamu supaya kamu senantiasa mengingat. Kita sekarang lihat. Allah telah menyiapkan pakaian lahir yang menutupi, katakanlah mudahnya, menutupi aurat. Kita garis bawahi dulu sini. Kalau kita bertanya, apa sih fungsi pakaian itu? Anda memakai pakaian buat apa? Di sini dijelaskan bahwa untuk menutup aurat, atau kalau kita mau perluas, untuk menutup apa yang Anda buruk terlihat. Apa yang masyarakat secara luas menganggapnya itu buruk terlihat. Bisa jadi ada laki-laki, kalau auratnya misalnya laki-laki itu antara pusar dan lututnya. Dia ada di sini bekas cacar. Iya. Bagaimana caranya itu supaya tidak terlihat? Dia pakai pakaian, ya kan? Oke. Jadi itu fungsi pertama pakaian itu adalah menutup aurat dan menutup apa yang Anda anggap buruk terlihat. Fungsi kedua pakaian itu hiasan. Kita berhias. Agama ini meminta, menginginkan kita tampil indah. Jadi ada pakaian. Tapi dia katakan, walibasut taqwa. Ada pakaian, pengertiannya yang pertama, pakaian batin. Ada kecantikan lahir, ada kecantikan batin. Dalam suatu hadis, walaupun diperselisihkan nilainya, itu dikatakan iman itu telanjang. Pakaiannya itu takwa. Iman itu di dalam. Untuk membuktikan iman ada buahnya. Buahnya itu amal. Amal itu, takwa itu adalah yang menghindarkan Anda dari bahaya. Bisa bahaya di dunia, takwa itu artinya menghindar. Jadi pakaian takwa, pakaian yang menghindarkan Anda dari keburukan. Nah, fungsi ketiga pakaian adalah memelihara Anda dari sengatan panas dan dingin. Yep. Pakaian itu, orang pakai pakaian besi dulu kalau mau bertempur, pakai memelihara dari itu. Begitu juga halnya dengan pakaian batin. Apa itu pakaian batin? Sabar. Ya kan? Memelihara enggak dari ini? Dia memelihara Anda. Anda kalau tidak sabar bisa terjerumus. Pakaian batik itu rendah hati. Pakaian batik itu syukur. Itu namanya. Orang ini telanjang, tidak syukur, tidak sabar, mampu menahan diri. Allah menyatakan pakaian takwa itu lebih baik. Kalau Anda memakai pakaian indah tapi hanya lahir, Anda masih tetap buruk kalau tidak memakai pakaian takwa. Sebaliknya, kalau pakaian Anda sangat sederhana tetapi pakaian batin Anda indah, Anda dinilai Tuhan sangat indah. Itu sebabnya dia katakan, walibasu taqwa dhalika khair, dhalika min ayatillah. Itulah tanda-tanda, bukti-bukti kebesaran Allah. Di mana itu buktinya? Dia menyiapkan pakaian, dia menyiapkan kebutuhan Anda, baru dia katakan, dia mengingatkan Anda, la'allahum yazzakkarun, mudah-mudahan mereka yang lengah ingat. Nah, kalau saya berkata ingat, itu sudah pernah ada sebelumnya dalam benak saya atau tidak? Sudah pernah ada sebelumnya dalam benak saya, tapi saya lupa, maka saya ingat, saya mengembalikan itu ke ingatan saya. Ya toh? Nah, kalau begitu sebenarnya ketertutupan keburukan itu kita sudah pernah tahu dan sudah alami melalui ayah kita, Adam. Dengan adanya ini, kita ingat kembali. Ingat apa? Dulu dia pernah berpakaian, digoda oleh setan sehingga terbuka pakaiannya. Dengan adanya petunjuk Allah ini, maka kita ingat. Oh, begitu dampak buruk daripada menanggalkan pakaian batin atau pakaian lahir. Kira itu. Baik, terima kasih Pak Kris. Kita akan lanjutkan sebentar lagi, terutama membahas mengenai pakaian batin ataupun pakaian yang kita pakai sehari-hari. Apalagi tadi Pak Kris mengatakan bahwa pakaian itu juga ada yang berupa perhiasan. Iya. Menarik, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Metro TV. Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah yang merupakan rangkaian dari Berkah Cahaya Ramadan, program-program Ramadan di Metro TV. Saya Hilbram Dunar bersama Pak Kurais, kita membahas surat Al-Araf ya. Kita lanjutkan lagi Pak Kurais. Baik. Allah sudah siapkan pakaian. Pakailah pakaian itu dengan tujuan-tujuan yang tadi kita sebutkan. Ingatlah ada pengalaman orang tua kamu. Maka diingatkan sekali lagi, wahai putra putri Adam, jangan sampai setan merayu kamu. Sebagaimana dulu dia menjadi penyebab keluarnya kedua orang tua kamu dari surga. Jangan sampai setan itu mencabut dari keduanya, pakaian keduanya, sehingga mengakibatkan keburukannya terlihat, auratnya terlihat. Saya ingin menggarisbawahi beberapa hal di sini. Yanzi'u anhuma, naza'a yanzi' itu artinya mencabut. Kalau sesuatu itu dicabut, itu akarnya ada di bawah atau tidak? Kuat atau tidak? Kalau saya ambil itu lemah, itu saya cabut gigi, cabut pohon, sebenarnya naluri manusia itu menurut ayat kita ini itu senang berpakaian. Setan merayu sehingga dia bagaikan menarik pakaian itu. Nah, caranya menarik itu halus, mode lah, ya kan? Buka inilah, buka itulah. Ini ayat itu berkata demikian. Yanzi'u anhuma libasahuma yuriyahuma sawatihima. Baru dia katakan, hati-hati dari setan. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan itu melihat kamu, pengikut-pengikutnya juga melihat kamu pada satu arah yang kamu tidak bisa lihat dia. Nah, ini bisa ada dua maknanya. Kalau saya artikan itu jin, kita tidak bisa lihat jin. Dia bisa lihat kita. Tapi kalau saya artikan dia setan, begini artinya. Dia lihat kita. Kita tidak bisa lihat dia sebagai setan. Boleh jadi kita lihat dia bukan sebagai setan. Oh, ini teman baik nih. Ini kemajuan nih. Ini begini nih. Ya toh? Nah, tapi banyak ulama mengartikan di sini bahwa sebenarnya sosok setan itu, sosok jin itu tidak bisa dilihat. Siapa yang mengaku melihat jin itu salah satu dari dua. Dia bohong atau yang dia lihat itu ilusi. Itu bukan setan. Imam Syafi'i berkata, siapa yang mengaku melihat jin, saya tidak terima persaksiannya. Dia bohong. Nah, tapi ada ulama yang moderat. Dia katakan begini, siapa yang mengaku melihat setan, boleh jadi memang setan, tetapi itu bukan bentuk aslinya. Karena jin itu bisa mengambil bentuk bermacam-macam. Dia bisa mengambil bentuk, kalau pada, boleh jadi kalau pada gadis-gadis ini-ini, pemuda tampan, itu bisa jadi jin itu. Bukan sosoknya. Hah? Bisa jadi perempuan cantik, bukan sosoknya, tapi dia mengambil bentuk. Itu kata ulama yang berkata orang bisa lihat jin tetapi bukan sosok aslinya. Oke. Inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Ada sistem yang kami tetapkan firman Allah. Orang-orang yang tidak percaya pada keesaan Allah, tidak percaya pada risalah kenabian, sistem kami menjadikan dia ingin terus menjadikan setan itu pembimbingnya. Itu sistem Allah. Kalau Anda tidak percaya pada agama, kalau Anda tidak percaya pada tuntunan Allah dan Rasulnya, sistem Tuhan ini menjadikan Anda mencari yang lain. Itu sebabnya sekarang ada orang-orang yang tidak mau beragama, akhirnya dia menciptakan agama sendiri. Dia ikuti. Karena keberagamaan itu ada dalam naluri manusia. Dia ciptakan agama baru. Ya kan? Boleh jadi agama barunya dukun. Boleh jadi. Ya kan? Oke. Kami, jadi sistem kami firman Allah, kami jadikan setan-setan itu sebagai pembimbing-pembimbing orang-orang yang tidak percaya. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana bihadza. Kalau mereka itu melakukan suatu keburukan, mereka berkata, "Oh, ini tradisi orang tua kami. Kami harus teruskan tradisi ini." Ya kan? Wajib kami dapatkan ini, orang tua kami melakukan ini, kami juga mau teruskan itu. Wallahu amara nabi hadza, ini Tuhan yang suruh. Dulu dalam masyarakat jahiliyah itu mereka begini, tawaf telanjang. Perempuan-perempuan pun tawafnya telanjang. Untung di waktu malam umumnya telanjang. Kenapa? Itu pakaian yang kami pakai sudah pernah digunakan untuk buat dosa. Ya kan? tidak wajar ini kita menghadap Tuhan dengan itu. Lebih baik kita telanjang aja. Ini Tuhan yang suruh kita. Nah, jadi ini kami dapati orang tua kami seperti itu. Telanjang ya, kami telanjang juga. Padahal tidak semua tradisi yang lalu itu baik. Ya toh, itu prinsip kita dalam beragama, bahkan dalam hidup. Kalau ajaran agama itu berkaitan dengan kehidupan sosial, kita boleh pikir-pikir kenapa begitu. Kalau ada yang lebih baik, kita ambil. Tetapi kalau ajaran agama itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak terjangkau oleh nalar, kalau tidak terjangkau oleh nalar misalnya ibadah, kenapa salat subuh 2 rakaat? Saya harus terima sebagaimana apa adanya. Karena kalau saya bertanya pada Anda, Anda maunya salat subuh berapa rakaat? Anda bisa bilang 3. Yang lain bilang kenapa 3? Ya kan? Ya, kita terima apa adanya. Tradisi yang kita terima dari orang tua-tua kita, yang walaupun mereka itu baik dan sebagainya, kita lihat. Kalau ada sesuatu lebih baik sekarang, kita ambil yang lebih baik. Kalau ada yang baik dari mereka, tidak, dan itu berkaitan dengan tuntunan agama, kita lanjutkan itu. Nah, mereka ini berkata, oh ini kami sudah dapati orang tua kami begitu, ini Tuhan yang suruh. Tidak, Allah di sini menyatakan, innallaha la ya'muru bil fahsya. Tuhan tidak pernah menyuruh kepada sesuatu yang buruk. Tuhan tidak menyuruh yang buruk. Yang Tuhan suruh itu adalah yang baik-baik. Ataquluna allahi ma la ta'lamun. Apakah kalian akan menyatakan atau memperatasnamakan Allah hal-hal yang kalian tidak ketahui? Ya, saya kira kita lanjutkan. Baik, sebentar lagi kami juga akan mempersilahkan kepada jemaah yang sudah hadir di studio Metro TV untuk bertanya langsung kesempatan kepada Pak Quraisy, tapi Anda juga jangan kemana-mana. Tafsir Al-Misbah akan segera kembali. Pada Anda yang masih menyaksikan Metro TV, Tafsir Al-Misbah membahas mengenai surah Al-Araf sedang kami lakukan di sini. Mudah-mudahan Anda tetap bersama kami. Dan sebelum saya memberikan kesempatan kepada para jamaah yang sudah hadir untuk bertanya kepada Pak Quraisy Syihab, mungkin ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu. Iya, saya ingin. Baik, ada satu ayat yang punya kaitan erat dengan apa yang kita terangkan yang saya ingin tambahkan. Itu kan tadi kita katakan bahwa mereka berkata ini Tuhan yang suruh kita. Ya kan? Tawaf telanjang itu Tuhan yang suruh, itu tradisi yang Allah suruh kita. Maka dibantah di sini bahwa innallaha la ya'muru bil fahsya, Tuhan sama sekali tidak memerintahkan apa yang buruk. Jadi apapun yang buruk pasti haram. Kalau baru ada sesuatu yang buruk yang orang belum tahu dulu tapi itu buruk, pasti haram. Di masa lalu orang belum mengenal narkoba, ya kan? Iya. Buruk atau tidak? Buruk, haram. Boleh jadi orang berkata rokok, baik atau buruk? Buruk, tidak boleh. Jadi karena Tuhan tidak memerintahkan yang buruk. Nah, nanti tingkat-tingkatnya itu bisa bertingkat-tingkat, ya kan? Oke. Terus di sini katakan, Qul amara rabbi bil qist. Allah itu memerintahkan al qist. Al qist punya banyak makna. Bisa berarti adil. Bisa berarti pertengahan. Kebaikan itu adalah pertengahan antara dua ekstrim. Itu baik. Mau lihat contohnya. Berani itu berada di posisi pertengahan antara ceroboh dan penakut. Ya. Kedermawanan itu berada di posisi tengah antara kikir dan boros. Kesucian seseorang itu berada di antara menghamburkan nafsunya atau tidak bernafsu sama sekali. Itu sebabnya disuruh kawin. Itu Allah memerintahkan moderasi Salah satu maknanya di sini. Ada yang mempersempit lagi, Allah memerintahkan al-qist, al-adl, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Waqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uhu mukhlisina lahuddin. Menyembahlah kepadanya secara tulus dan menyerahkan segala kepatuhan kepadanya. Kama bada akum ta'udun. Oh, kalian telanjang sekarang, jangan telanjang sekarang. Nanti kalau kalian dibangkitkan di hari kemudian, kalian akan telanjang. Karena kalian lahir dalam keadaan telanjang, ya kan? Jadi nanti kita bangkit dari kubur itu telanjang, itu waktunya. Bukan sekarang waktunya. Oke deh, saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Quraiz. Silakan kesempatan untuk Anda bertanya. Ibu, boleh? Terima kasih. Seperti yang telah Ustadz jelaskan tadi, bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada tempat-tempat atau waktu-waktu di bumi ini yang sangat disukai setan sehingga kita harus menghindarinya untuk tidak ditipu oleh setan tersebut? Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Ada enggak tempat-tempat? Sekarang begini, saya teringat dalam benak saya dua jawaban. Yang pertama dulu, semua arena di bumi ini tempat setan berkeliaran. Semuanya di mana? Di masjid pun ada setan. Barangkali di masjid bisa lebih banyak setan dari di night club. Kenapa? Karena yang di night club dia tidak perlu goda lagi, sudah tergoda. Iya kan? Barangkali ya. Okay. Dimanapun dia ada. Jadi jangan pernah berkata bahwa oh di sini saya selamat. Memang karena itu dia bisa menggoda orang walaupun di masjid. Harus selalu waspada. Itu satu. Tapi yang kedua yang saya teringat dalam konteks ini, ada riwayat. Saya yakin bahwa riwayat ini simbolik. Katanya iblis itu pernah datang pada Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, saya ingin berterima kasih sama kamu. Kamu mengurangi kerjaan saya. Apa? Dia bilang, kamu doakan itu umatmu untuk punah, hancur. Saya sudah tidak ada kerjaan waktu itu. Jadi saya mau terima kasih. Lah, bagaimana caranya kamu terima kasih? Saya mau beritahu engkau di mana tempat-tempat yang kamu harus waspada dari saya. Hah, di mana? Dia bilang, ada tiga. Yang pertama, waktu kamu marah. Itu saya ada di situ. Oke. Yang kedua, waktu kamu lihat ada majlis kedurhakaan. Saya ada di situ. Yang ketiga di mana? Kalau kamu lihat ada dua orang yang bukan muhrim duduk berdampingan. Bukan muhrimnya, duduk berdua-duaan berdampingan, saya ada di situ. Oh, itu yang paling bahaya. Jadi bukan hanya nenek yang marah kalau dua-duaan loh. Iya kan? Itu ya, itu tempat-tempat. Tapi sekali lagi saya ingin katakan seperti apa yang saya katakan dalam episode yang lalu. Atau tadi juga saya katakan dimana-mana pun dia bisa ada. Kita selalu harus waspada. Saya kira itu. Baik, mudah-mudahan cukup jelas ya Ibu. Ada lagi? Bapak silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz berkaitan dengan syaitan tadi dari penjelasan Pak Ustadz bahwa mohon diperjelas faktor-faktor yang menyebabkan syaitan melakukan pembangkangan terhadap Tuhan. Karena mungkinkah Tuhan memang menciptakan syaitan dengan sifat dasar yang angkuh atau memang ada potensi untuk melakukan pembangkangan atau memang setan merasa atau iblis merasa bahwa Tuhan tidak adil terhadap dia sehingga dia lakukan pembangkangan gitu. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Jawabannya bisa beberapa. Tapi kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita mengetahui bahwa iblis itu diberi potensi baik dan buruk. Ya kan? Nah, tetapi dasarnya dia itu angkuh. Itu dasar. Jadi itu sebabnya orang berkata kedurhakaan pertama itu karena keangkuhan. Karena sebelum itu tidak ada. Dia angkuh, dia merasa dirinya hebat. Keangkuhan melahirkan iri hati. Begitu dia lihat, oh ini kok disuruh sujud nih? Kepada dia saya angkuh dan iri hati. Itu dasarnya. Sebenarnya setan itu atau iblis itu sangat patuh pada Tuhan sebelum keangkuhannya. Atau sebelum Adam diciptakan Tuhan, sangat adil. Dia tahu persis bahwa Tuhan Maha Adil, tetapi sifat dasar ini yang muncul pada saat dia diperintah untuk sujud. Kita ada orang-orang, ini jawaban saya yang kedua, ada orang-orang yang berkata begini, syukur Tuhan menciptakan setan. Karena yang pertama, kita tidak bisa tahu kebaikan kecuali setelah mengetahui keburukan. Syukur ya dia ada. Yang kedua, setan diciptakan Tuhan sebagai bahan ujian. Bahan ujian. Kalau mahasiswa gak diuji, senang atau tidak? Tidak senang karena dia tidak naik kelas. Ya kan? Tidak naik tingkat. Kita ingin naik tingkat, maka Tuhan menguji kita melalui setan. Saya kira ini. Mudah-mudahan cukup jelas dan Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Masih di Tafsir Al-Misbah, saya Hilbram bersama Pak Quraish dan pada segmen ini saya akan mempersilahkan kepada Anda, kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung tapi tidak sempat hadir datang ke studio untuk bertanya kepada Pak Quraish. Anda ingin tahu siapa? Kita lihat. Assalamualaikum, Abi Quraish Shihab. Kita dianjurkan untuk menggunakan pakaian takwa. Nah, saya ingin bertanya, apakah ciri-ciri khusus dari orang yang telah menggunakan pakaian takwa tersebut? Ciri-ciri khusus orang yang menggunakan pakaian takwa. Saya ada teringat ungkapan seorang sufi besar, Al-Hasan Al-Basri. Dia berkata, Anda akan melihat dia selalu bersih walau miskin, selalu hemat walau sederhana. Kalau beruntung dia bersyukur, kalau merugi atau diuji dia bersabar, kalau dia tidak berjalan membawa fitnah, dia tidak menghabiskan waktu dalam permainan, dia tidak menuntut yang bukan haknya, tapi tidak menahan hak orang lain. Kalau dia dimaki, dia tersenyum sambil berkata, kalau makian Anda benar, saya mohon semoga Tuhan mengampuniku. Dan kalau makian Anda salah, saya mohon semoga Tuhan mengampunimu. Kemanapun dia melangkah, dia bersama Tuhan. Kapanpun dia bercakap, dengan Tuhan dan tuntunannya dia bercakap. Itu kesimpulan dari seorang tokoh. Kita bisa kembangkan itu sedemikian panjang, tapi pokoknya jadi orang baik deh. Luar biasa sekali. Kalimat itu sangat powerful, Pak Quraish. Saya sangat terenyuh. Luar biasa. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi. Silakan. Assalamualaikum Pak Quraish, mohon penjelasannya mengenai batasan aurat laki-laki dan juga perempuan. Mengapa aurat perempuan jauh lebih banyak batasannya daripada laki-laki? Aurat. Beda pendapat ulama. Itu dulu harus diakui. Yang tidak mengakuinya, wawasannya terlalu sempit. Sejak dulu ini, aurat laki-laki. Ada yang menyatakan aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Ya, oke. Penafsirannya apa? Antara pusar dan lutut itu berarti dari pusar ke lutut atau antaranya? Kalau Anda berkata antaranya, itu lutut tidak masuk, paha tidak masuk. Apa persis antara itu? Ini perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Dua-dua merujuk pada hadis. Oke. Jadi aurat laki-laki beda-beda pendapat ulama. Aurat perempuan juga begitu. Ada yang berkata bahwa aurat perempuan itu seluruh badannya. walau wajah. Ini yang pakai cadar nih. Ya kan? Itu. Jadi Anda-anda di sini ini tidak menutup aurat menurut mereka. Ya kan? Karena mata enggak boleh terlihat, itu yang kita lihat biasa kan ada itu. Oke. Satu pendapat. Nah, ada lagi pendapat yang berkata bahwa aurat perempuan itu seluruh badannya kecuali tangan dan wajahnya. Nah, bertanya lagi, tangan itu sampai di mana? Apa seluruh sampai jari-jari? Atau jari-jari bisa terlihat? Atau lengan bisa terlihat? Beda lagi. Ya kan? Nah, ada lagi yang berkata bahwa aurat perempuan itu memang diperintahkan oleh Allah untuk memakai jilbab. Nah, tapi kita lihat sekarang alasannya. Diperintahkan memakai jilbab supaya tidak diganggu. Dan dia dikenal sebagai wanita-wanita terhormat. Itu fungsi pakaian. Supaya tidak terganggu. Nah, ada seorang ulama punya anak di Amerika atau di Perancis. Dia kalau pakai jilbab, diganggu. Jadi enggak usah pakai jilbab. Supaya kamu tidak terganggu. Itu alasan dia membaca ayat ini. Ya kan? Kalau begitu, bagaimana auratnya? Dia harus memakai pakaian terhormat. Jadi beda pendapat. Nah, hanya yang paling baik menurut saya. Yang baik ya. Pakai jilbab seperti ibu-ibu ini. Nah, kelihatanlah mukanya enggak apa-apa. Tetapi saya tidak ingin berkata bahwa orang yang memakai pakaian terhormat itu otomatis melanggar aturan agama. Saya tidak mau berkata begitu. Selama pakaiannya terhormat ya. Kita punya pakaian, ada orang pakai span, pakai tangan yang ini. Itu ada pendapat yang membolehkan. Saya kira itu. Pak Quraiz menyikapi aurat dan pakaian ini. Sekarang bagaimana kita melihat perbedaan dari beberapa pendapat yang ada? Apakah kita harus menganjurkan, apakah kita harus mengemukakan pendapat kita atau diam saja atau bagaimana? Kalau Anda punya pendapat, kalau Anda seorang petani ingin mengajukan pendapat dalam bidang kedokteran, wajar enggak? Nah, iya kan? Tidak harus Anda kemukakan pendapat Anda. Ikut aja apa maunya dokter. Nah, dokter bermacam-macam. Ikut siapa yang Anda percaya. Tapi kalau Anda seorang dokter, diminta pendapat, dan Anda bisa pertanggungjawabkan pendapat itu, maka Anda harus menyampaikannya. Menurut hemat saya seperti ini. Bahwa Anda mau ikut saya atau tidak, itu terserah Anda. Anda mau ke dokter si A karena Anda lebih percaya dia, silahkan. Saya tidak bisa marah. Mau ke sini, silahkan. Begitu juga menyangkut perbedaan pendapat ulama. Siapa yang tenang Anda kesana? Ya kan? Jadi Quran itu diibaratkan dengan hidangan Tuhan. Semakin kaya seseorang, semakin beragam hidangannya. Iya? Oke, bagus. Sekarang, itu pengundang. Marah enggak kalau saya ambil teh, sedang yang lain ambil kopi? Senang aja. Anda jangan marah dong kalau saya ambil kopi. Karena ini dihidangkan. Jangan paksa saya ambil teh. Nah, begitulah dengan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para pakar dalam bidangnya. Iya. Saya kira seperti itu. Terima kasih jawabannya Pak Quraiz. Kami akan segera kembali. Anda tetap saksikan Metro TV. Masih dalam Tafsir Al-Misbah, membahas mengenai surah Al-Araf ayat 24 sampai 29. Sekarang kami sampai pada kesimpulan mengenai program ini. Silakan Pak Quraiz. Baik, saya kira kesimpulan kita yang pertama, Allah telah menyiapkan bahan-bahan untuk kita gunakan sebagai pakaian. Fungsi pakaian itu paling tidak ada empat. Satu, menutupi apa yang buruk. Menutupi aurat dan apa yang buruk dari jasmani kita. Yang kedua, dia menjadi hiasan. Yang ketiga, dia membentengi kita dari sengatan panas dan dingin. Yang keempat, itu berfungsi membedakan seseorang dari yang lain. Ini orang baik, ini orang kurang baik, ini polisi, ini tentara, ini kiai, ini bajingan. Itu dari pakaiannya kita bisa tahu. Oke, itu fungsi pakaian itu. Yang ketiga, ketertutupan aurat itu sebenarnya sesuatu yang mantap di dalam hati setiap insan. Tetapi karena pandainya setan menggoda, apa yang begitu mantap dia berhasil untuk mencabutnya pada sebagian orang. Selanjutnya dari sini juga kita dapat mengetahui bahwa ada pakaian lahir, ada pakaian batin. Pakaian takwa itu dibasuh takwa, tapi jangan anggap pakaian takwa itu baju koko. Nah, itu masih pakaian lahir itu kan, baju koko. Walaupun dinamai baju takwa ya. Hal tidak demikian. Oke. Yang selanjutnya yang kita bisa ambil kesimpulan di sini adalah baik melanjutkan tradisi lama selama itu baik, tetapi kalau ada yang lebih baik kita tinggalkan yang lama walaupun baik, tapi kita ambil yang lebih baik. Ya. Pengobatan misalnya, ada cara-cara pengobatan masa lama. Kalau ada pengobatan masa baru bagaimana? Kita ambil. Naik haji pakai unta. Atau kita ada yang baru nih, pesawat. Itu dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi dalam ibadah kita lakukan apa yang diajarkan oleh Nabi walaupun itu sudah lama. Oke. Okay. Allah memerintahkan untuk selalu mengambil sikap moderasi. Ya kan? Allah memerintahkan untuk menegakkan keadilan dan melakukan aktivitas-aktivitas yang baik pada seluruh persada bumi ini. Ambil pakaian yang indah, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dimanapun Anda berada. Itu pesan ayat ini. Dan mohonlah kepada Tuhan, beribadahlah kepadanya secara tulus. Nanti sebagaimana kalian lahir dalam keadaan telanjang, kalian juga akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Jangan sekarang telanjang. Nanti. Saya kira itu. Baik, terima kasih kalau begitu untuk kesempatannya Pak Quraish. Dan mudah-mudahan kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain di Tafsir Al-Misbah. Dan Anda juga tetap menyaksikan Metro TV dengan program-program Ramadannya dalam berkah cahaya Ramadan. Saya Hilbert Amdunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihempas gelombang, dilemparkan angin, terkisah ku bersedih, ku bahagia. Di indah dunia yang berakhir sunyi, langkah kaki di dalam rencananya, semua berjalan dalam kehendaknya, nafas hidup cinta. Padamu ya Rabbi.